وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة لا أقسم. وقال مجاهد: وأنت حل بهذا البلد يا أني مكة. Berkata Imam Mujahid, wa anta hillum bihadzal balad, dan kau berada di negeri ini, yakni Makkah, yakni laisa 'alaika ma 'alan nasi fihi min al-ithm, tidak ada dosa atas engkau sebagaimana juga tidak ada dosa atas manusia padanya. Wa walidin wa ma walad, wa walidin Adam wa ma walad, dan apa yang dilahirkan, yang dijadikan anak keturunan. Lubada kathira, wa najdain al-khair wa syar, najdain dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Masghaba jamaja', musim paceklik, orang pada kelaparan. Matraba as-sakhit fi turab, orang yang terjatuh ke dalam debu. Yuqalu falak tahamal aqaba falam yaqtahim al-aqaba fi dunya, yakni mereka tidaklah melewati rintangan-rintangan di dunia. Kemudian summa fassara al-aqaba faqala wa ma adraka mal aqaba, tahukah kalian apa rintangan-rintangan itu? Fakku raqabah yakni membebaskan budak. Wa ita'amun fi yawmin di masghabah, memberi makan di hari-hari orang kelaparan. Fi kabad ini fi syiddah, taib. Barakallahu bikum. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, lam yadhkur fi suratil baladi haditsan marfu'an wa yadkhulu fiha haditsul bara. Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan dalam bab ini hadis yang marfu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fiha haditsul bara qala ja'arabi, dan sebenarnya bisa dimasukkan ke pembahasan ini hadis seorang Arabi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, 'allimni 'amalan yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Qala la in kunta aqsarta la in kunta. Qala in kuntu aqsartu al-khutbata laqad a'radtu al-mas'alata. Kalau aku memendekkan pembicaraan, sungguh aku telah menyampaikan kepada engkau permasalahan yang engkau inginkan. Kalau mau diringkas, ada amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam surga. A'tiqin nasama aw fukkar raqabah, bebaskan budak atau fuk, bebaskan dari perbudakan. An-nasamah yakni jiwa, bebaskan satu jiwa atau bebaskan perbudakan. Qala awalaisata biwahidah, Arabi ini mengatakan, tidakkah itu satu hal yang sama, membebaskan jiwa dan membebaskan perbudakan? Qala la, kata Rasulullah SAW, tidak, tidak sama. Inna itqan nasama antam farida bi'itqiha, membebaskan jiwa yakni kau membebaskan budak sendirianmu, engkau sendirian membebaskannya. Ini susah karena ada nilainya budak itu, sehingga untuk membebaskannya sendirian hanya orang-orang tertentu yang bisa, karena budak biasanya ya memiliki harga nilai. Wa fakur raqaba an tu'ina man ataqaha, man ataqaha, membebaskan perbudakan, yakni kau bisa membantu orang lain dalam membebaskannya. Ada beberapa orang berusaha untuk membebaskan seorang budak. Jadi, makanya termasuk, masya Allah. Jadi membebaskan jiwa dari perbudakan, memang dia sendirian membebaskannya. Adapun membebaskan dari perbudakan, yakni dia membantu orang-orang untuk membebaskannya. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Mardawi min tariq Abdurrahman bin Ausaja'an wa Sahawi bin Hibban. Tayyib, barakallahu fikum. Kita masuk ke tafsirnya, barakallahu fikum. Yaqulu Rabbuna jalla fi'ula, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal baladi wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqna al-insana fi kabad ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisana wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah memulai surah ini dengan sumpah. Bersumpah dengan tanah haram, yakni Makkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uqsimu bihadzal balad." Allah bersumpah dengan tanah haram. Al-balad yang dimaksud sebagaimana tafsir Ibnu Abbas dan yang lainnya bahwa al-balad yang dimaksud adalah tanah Makkah. Makkah adalah tanah yang sangat istimewa. Tanah yang paling mulia di atas muka bumi ini secara itlak. Barakallahu fiik. Tanah yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Walaupun orang-orang belum mengharamkannya. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan dan setelahnya tidak boleh dilakukan. Barakallahu fikum. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan kota Makkah dengan peperangan. Barakallahu fikum. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk aku dan tidak pernah diizinkan untuk siapapun. Dan akan menjadi haram sampai yaumul kiamah dan tidak akan pernah halal untuk siapapun. Satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun kata Rasulullah SAW, sa'atan min nahar, cuma di siang hari. Sesaat ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah, menundukkan dan menaklukkan kota Makkah, cuma itu. Dan kata Rasulullah SAW, wa'adat hurmatuha ila yaumil qiyamah, dan pengharamannya kembali sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Dari sejak diciptakannya langit dan bumi, tanah Makkah sudah menjadi tanah haram. Tidak halal untuk melakukan peperangan di dalamnya, kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun sesaat. Barakallahu fikum. Dan keharamannya berlanjut sampai hari kiamat. Subhanallah. Dan ini dipersaksikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di sini katakan oleh ulama kita, wa anta hillun, yani wa anta ya ayyuhan nabi halalun fi hadzal baladil harami tasna'u fihi ma syi'ta. Engkau wahai nabi halal di negeri haram ini, engkau melakukan apapun yang engkau kehendaki. Walam yuhallalahu illa sa'atan min nahar, dan tidak dihalalkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sesaat di siang hari, pada saat penaklukan kota Makkah. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mewanti-wanti dalam pidatonya ketika beliau menaklukkan kota Makkah, kalau ada seorang nanti pengen melakukan peperangan di dalam Makkah berdalil bahwa aku melakukan peperangan, maka sampaikan bahwa itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah kembali pengharamannya sampai hari kiamat. Waktu ayat ini surah ini surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di kota Makkah atau sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah sudah mengatakan wa anta hillum bihadzal balad. Para ulama kita mengatakan ini adalah bushra untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kondisinya ketika beliau masih berada di Makkah, begitu beliau ditekan, demikian juga para sahabat disiksa, diejek, disakiti, dihalangi, berbagai macam gangguan yang didapati. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberi bushra bahwa akan ada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akan menaklukkan kota Makkah. Dan semua harus tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik, bushra. Ini surah Makkiyah. Dan Allah telah menyatakan wa anta hillum bihadzal balad. Engkau halal melakukan apa yang engkau inginkan di dalam kota ini. Kota haram. Barakallahu fiikum. Yani melakukan peperangan di dalamnya. Subhanallah. Sekali lagi adalah bushra untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bahwa beliau akan menaklukkan kota Makkah suatu hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa walidi wa ma walad. Allah bersumpah dengan walid, yakni sang ayah. Siapa sang ayah? Yakni Adam alaihi salatu wasalam, wa ma walad, dan anak-anak keturunannya. Barakallahu fiik. Ada penafsiran yang lain, intinya kurang lebih sama. Barakallahu fikum. Al-muhim, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seorang ayah dan anak-anak keturunannya. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Barakallahu fikum. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan syiddah, dalam keadaan, barakallahu fikum, dia harus bekerja keras. Bekerja keras untuk dunianya dan bekerja keras untuk akhiratnya. Tapi di sini katakan laqad khalaqnal insana fi shiddatin wa ana'in min mukabalatid dunya. Barakallahu fikum. Untuk orang hidup maka dia harus bekerja, maka dia harus berusaha. Baik, untuk mencari makan, untuk mencari dan memenuhi kebutuhannya. Barakallahu fikum. Demikian juga, baik, untuk kebahagiaan akhiratnya dia juga harus kerja keras. Kata Rasulullah SAW, hal ini musyamir. Adakah di antara kalian yang mau bekerja keras? Musyabir itu adalah orang yang menyingsingkan lengan baju, yang biasanya siap untuk melakukan kerja berat. Barakallahu fikum. Ini ungkapan, menyingsingkan lengan baju. Jadi untuk mendapatkan dunia, Ya, kita diperintahkan fantasyiru fil ardi wa bataghu min fadlillah, bertebaranlah kalian di atas muka bumi ini dan carilah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan kita untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha, ada upaya untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membagi-bagi rezeki. Barakallahu fikum. Dan rezeki itu digantungkan dengan asbab-asbabnya. Barakallahu fikum. Baik. Tinggal kita yang menjalankannya dan Allah yang telah menentukannya. Baik. Dan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan kita yang mendatanginya, dia yang akan mendatangi kita. Barakallahu fikum. Dan rezeki yang akan Allah datangkan kepada kita dengan asbab yang zahir atau tidak dengan asbab yang zahir. Barakallahu fikum. Baik. Masya Allah tabarakallah. Laqad khalaqna, kata Allah Subhanahu wa taala, wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Harus kerja keras. Barakallahu fiik. Harus berusaha. Enggak boleh berpangku tangan. Santai-santai, leha-leha. La. Barakallahu fiik. Dan ketika orang keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki, bukan berarti hanya sekedar dunia yang dia dapatkan. La. Ketika dia meniatkan bahwa itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan untuk memenuhi hajatan dia, kebutuhan dia, dia dan keluarganya, baik, maka itu adalah satu keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Dia akan mendapatkan pahala. Kecuali kalau dia keluar dari rumahnya baik untuk pamer, sombong, baik bangga, maka dia tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang dia dapatkan dari urusan dunia. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya, dia meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang Allah SWT haruskan, demikian juga Allah nabinya perintahkan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, sehingga tidak perlu kita meminta-minta dan berharap kepada orang, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan profesi apapun dari profesi-profesi yang halal. Baik, pedagang kah dia, barakallahu fikum, petani kah dia, atau karyawan, atau buruh, atau apapun dari usaha-usaha yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad?" Apakah manusia ini menyangka bahwa tidak akan ada sesuatu yang mampu untuk menguasainya? Baik. Mengambil hartanya, menghakiminya dan seterusnya. Yaqdir alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mematikan dia, mengambil apa yang Allah berikan kepadanya sebelumnya, menghisap apa yang pernah dia lakukan dari amalan-amalan? Apakah dia menyangka bahwa dia bebas begitu saja, seakan-akan dia sekedar hidup dan mati-mati, setelah itu tidak ada apa-apa setelahnya? Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad, yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia pun mengatakan ahlaktu, Coba perhatikan, kata ahlaktu gen amfaqtu. Kalau ahlaktu adalah harta benda yang dikeluarkan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Menghabiskan begitu saja, dan yang dia akan dapat dan peroleh adalah dosa. Barakallahu fiik. Wizr. Dia berbangga bahwa dia telah mengeluarkan harta yang banyak untuk memenuhi syahwatnya. Barakallahu fiikum, syahwat. Keinginan-keinginannya, bersenang-senang, berpoya-poya, melakukan ini, melakukan itu. Dan dia bangga bahwa dia telah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk itu. Bersenang-senang. Barakallahu fiikum. Orang-orang kalau bersenang-senang dan memiliki uang yang banyak, luar biasa. Keluar miliaran. Dan justru bangga dia dengan itu. Yaqul ahlaktu malal lubada. Barakallahu fiik. Sementara orang yang saleh, orang-orang yang beriman, sangat memperhitungkan hartanya. Dalam artian, tidak sembarangan dia curahkan hartanya. Dia sangat perhitungan. Mau kemana ini harta? Di mana diletakkan? Itu perhitungannya. Barakallahu fiikum. Bukan kikir. Dia tidak sembarang mengeluarkan hartanya karena dia tahu bahwa dia akan mempertanggungjawabkannya nanti di hari kiamat. Dia tahu di mana dia harus letakkan, dia salurkan hartanya ini. Barakallahu fiikum. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyimpang jauh dari petunjuk, justru dia bangga. Dia mengahlaktu malal lubada. Aku telah banyak mengeluarkan uang untuk kebutuhan, untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya. Uang yang sangat banyak. Padahal semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna unasan yatakhawwaduna fi malillah falahumun naru yawmal qiyamah." Yatakhawwaduna fi malillah, mereka menghambur-hamburkan harta Allah Subhanahu wa taala. Uang banyak untuk maksiat, untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Barakallahu fiik. Untuk hiburan, untuk ini, untuk macam-macam. Falahumun nar yawmal qiyamah, maka untuk mereka hari di hari kiamat adalah api. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Subhanallah. Allah mengatakan, ayah sabu alla yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayah sabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa dia melakukan itu semuanya, menghambur-hamburkan harta, bahwa dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Apakah dia melakukan itu semuanya, dia menyangka bahwa tidak akan diperhitungkan amalannya? Baik. Dan akan ditanyakan tentang uangnya, hartanya, dari mana dan kemana? Sedikit atau banyak, besar atau kecil, akan ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mengira bahwa begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Subhanallah. Di dunia ini saja, barakallahu fikum, kalau orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, dia melanggar, barakallahu fikum. Kalau di negara kita mungkin ini terjerat pasal ini, pasal itu, karena pelanggarannya, baik, dia harus mempertanggungjawabkan. Susah hidup dia, barakallahu fikum. Susah hidup dia. Atau kalau di negara yang menetapkan hukum syariat, diangkat ke mahkamah, barakallahu fikum, susah hidup dia. Dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Sengsara barakallahu fikum. Baik. Apalagi nanti di hari kiamat. Apalagi nanti di hari kiamat. Di dunia ini boleh jadi orang dijerat, tapi dia bisa berkelit. Barakallahu fikum. Dia bisa main duit. Tapi di hari kiamat, barakallahu fikum, semua orang akan menuntut haknya. Dan yang mengadilinya adalah ahkamul hakimin, Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Sehingga mau tidak mau harus dikembalikan hak itu kepada pemiliknya. La tu'addunnal huquqa ila ahliha. Kalian mesti dan mau tidak mau mengembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya masing-masing. Apa yang Anda ambil? Anda mesti mengembalikannya. Baik. Orang akan menuntutnya nanti di hari kiamat. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa dia tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dia menyangka bahwa dia tidak akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Subhanallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam naj'allahu aynain. Tidakkah kami telah menciptakan untuknya dua bola matanya ini? Indah sekaligus kemanfaatannya yang luar biasa. Mata ini sangat indah, barakallahu fikum. Baik. Mata ini sangat indah. Belum lagi kemanfaatannya yang sungguh sangat luar biasa. Baik. Alam naj'allahu aynain. Tidak kalian memperhatikan bahwa kami telah menciptakan untuknya dua mata ini untuk melihat. Barakallahu fiik. Melihat kebenaran, melihat kebaikan. Melihat sesuatu yang bermanfaat untuknya. Dan hendaknya dia memalingkan matanya dari perkara-perkara yang dia tidak boleh melihatnya. Yang haram untuknya. Alam naj'allahu aynain wa lisana wa syafatain. Dan kami juga telah menciptakan untuknya lisan, lidah, wa syafatain, dan dua bibirnya. Subhanallah. Untuk dia berbicara, untuk dia berkomunikasi, untuk dia barakallahu fikum memenuhi hajatan-hajatannya dengan berbicara. Dengan berbicara dia akan mampu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dari keinginan-keinginan, barakallahu fikum. Dengan lisan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Subhanallah. Lisan dengan kemanfaatannya sungguh sangat luar biasa. Orang berada di puncak kebaikan dengan lisannya. Dan juga orang berada pada kerak api neraka yang paling bawah karena lisannya pula. Barakallahu fikum. Ketika seorang yantiqu bitauhid berbicara, mengungkapkan ketauhidannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berada di puncak yang sungguh sangat luar biasa. Baik. Anggota tubuhnya yang lain mengikutinya. Barakallahu fikum. Jujur dia, maka tempatnya adalah kenikmatan. Kebalikannya, barakallahu fikum, ketika orang itu mengungkapkan apa yang menjadi keyakinannya berupa kesyirikan, dia ungkapkan dengan lisannya, maka dia akan berada di bawah kerak api neraka. Wallahul musta'an. wa lisanahu wa syafatain, dua bibir barakallahu fik, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan untuknya dua jalan, yakni kami telah menerangkan untuknya dua jalan ini. Baik, jalan kebaikan dan ujungnya adalah surga, jalan kejelekan dan ujungnya adalah neraka. Keterangannya sudah sangat luar biasa, rinci dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Coba perhatikan, setiap Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang orang-orang saleh, orang-orang yang taat, Allah membicarakan tentang kenikmatan surga yang akan dia dapatkan. Demikian juga kebalikannya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala selesai membicarakan itu, Allah akan membicarakan dan mengangkat kondisi keadaan orang kafir, orang-orang yang menentang, dan akhir perjalanan kehidupan mereka di hari kiamat. Wallahul musta'an. Subhanallah. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.